السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين يا سهرمتي، berkaitan dengan pembahasan tadi malam tentang kewajiban kita untuk menjauhi ahli bid'ah dalam rangka menjaga agama kita, dalam rangka memperingatkan mereka, dan dalam rangka untuk menjelaskan pada umat tentang keadaan mereka. Artinya faedahnya merambah ke sana kemari. Alhamdulillah, dengan kita menjauhi ahlul bid'ah, untuk kita ada faedah, untuk dia ada faedah, dan untuk umat ada faedah. Artinya kita berhati-hati dan menyelamatkan diri kita dari syubhat-syubhat yang khattafah, syubhat yang menyambar. Demikian pula untuk mereka yang sebagai hajar, sebagai hukuman mereka, agar mereka menyadari keadaan mereka dan berpikir kembali tentang apa yang mereka pegang. Sedangkan bagi umat, bagi kaum muslimin, juga akan mendapatkan pelajaran dan faedah tentang keadaan orang tersebut. Berkait dengan itu, ditulis oleh Syekh Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullah tentang ibarat muhimah, tentang senjata ahlul bid'ah, agar kita jangan sampai tertipu dengan mereka, bahwa mereka sering menggunakan senjata yaitu ibarat yang muhimah. Kata beliau, taratan takunul kalimah haqqan walakin tustakmal fi ghairi mahalliha. Kadang-kadang memakai kalimat yang hak tetapi tidak pada tempatnya. Sebagaimana Khawarij mengangkat ayat Allah SWT, la hukma illa lillah, la hukma illa lillah. Diangkat mushaf mereka di atas pedang-pedang mereka, diangkat tinggi-tinggi sambil menyatakan, la hukma illa lillah, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa tidak berhukum dengan hukum Allah ini, maka dia kafir. Ayat yang dibaca berarti kalimat itu hakim, kalimat yang hak, tetapi tidak pada tempatnya. Sehingga Ali bin Abi Thalib melihat ucapan-ucapan mereka radhiyallahu ta'ala anhu, berkomentar dan berkata, kalimatu hakim uride bihil batil, itu kalimat yang hak, tetapi yang dimaukan kebatilan. Kalimatnya hak tetapi tidak pada tempatnya. Justru yang dikatakan kafir adalah yang mengambil hakim penengah, dianggap tidak berhukum dengan hukum Allah. Yang mengambil Abu Musa al-Asy'ari dengan Amr bin As sebagai penengah, dikatakan oleh Khawarij kafir karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Padahal ketika Rasulullah menghukumi tawanan Bani Quraidah, mereka meminta agar ditengahi oleh Sa'ad ibn Mu'ad. Maka Rasulullah menyatakan, panggil Sa'ad ibn Mu'ad. Ya Sa'ad, mereka ingin dihukumi olehmu. Maka kata Sa'ad, pisahkan laki dengan perempuan. Pisahkan laki perempuan. Setelah itu berkata, pisahkan kepada laki-laki. Pisahkan orang dewasa dan anak-anak. Setelah dipisahkan, kata Sa'ad, semua laki-laki dewasa bunuh. Sedangkan anak-anak dan perempuan sebagai tawanan. Karena pengkhianat yang berkhianat di perang Ahzab. Maka Bani Quraidah dihukumi seperti itu. Maka Allah SWT menyatakan, sungguh engkau hai Sa'ad menghukumi dengan apa yang turunkan min fawqi sab'i samawat. Itu hakim atau penengah. Maka yang demikian sama sekali bukan dikatakan kafir. Berarti model yang dipakai oleh Khawarij, kalimatu haqqin urida bihil batil. Kalimat yang hak tetapi yang membawakan kebatilan. Wataratan, dan kadang-kadang senjata mereka adalah kalimat yang takunu haqqan, kalimat yang hak tetapi tidak ditempatkan pada tempatnya. Ada kalimat yang hak tetapi yang dimaukan kebatilan, dan mereka memahaminya lain. Yang ini benar tetapi bukan pada tempatnya, mirip dengan yang pertama. Dan ketiga, kadang-kadang kalimat yang batil tetapi dibungkus dengan kata-kata mujmal, dengan kata-kata global, jumlatun tafsila. Wabillahi'azakumullah. Sehingga orang mengiranya baik, mengiranya kalimat yang hak. Kita harus ukhuwah, kita harus bersatu. Itu kalimat mujmal, kalimat global. Tetapi barakallahu fikum, kalau dirincikan, yang kamu maksud ukhuwah itu persaudaraan di antara siapa? Akan berbeda-beda. Akan berbeda-beda. Al-mutamayyi'in menyatakan untuk menyatukan antara ahli sunnah salafiyun dengan hizbi. Nanti lebih berani lagi ikhwanul muslimin menggabungkan semua ahli bid'ah. Lebih berani lagi sampai ada ukhuwah persatuan agama-agama. Hey. Bayangkan kalau na'azakullah. Walaupun awalnya hanya berbasa-basi dengan hizbiyin, dengan orang-orang yang memiliki penyimpangan, ternyata berujung dengan perkara yang mengerikan. Ukhuwah Ibrahimiyah namanya. Ukhuwah Ibrahimiyah adalah persaudaraan antar umat beragama, antara Kristen, Islam, dan Hindu. Kristen, Islam, dan Nasrani dan Yahudi. Yang tiga-tiganya, kata mereka, agama Samawiyah. Agama dari Allah SWT. Semua-semua memiliki Nabi dari Allah yang Allah utus. Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Dan kita lalu farq baina ahadin min rusul, kita tidak membeda-bedakan para rasul, alasannya begitu. Sehingga mereka menganggap saudara, mereka menganggap harus saling cinta mencintai, bahkan membuat satu partai, Partai Ibrahim di Sudan. Bayangkan ikhwan azakumullah. Itu ikhwan asalnya, ikhwan, tapi berujung pada Partai Ibrahim. Qumusim yang sarumati. Lebih dari itu, menggabungkan agama-agama lain dengan bahasa lain, ukhuwah kemanusiaan. Sehingga kalau orang-orang yang memiliki penyimpangan atau orang yang memiliki syubhat-syubhat, ketika mereka bicara ukhuwah, ukhuwah yang mana? Yang diajarkan dalam Quran, ukhuwah imaniyah, ukhuwah yang dikatakan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman bersaudara. Ayat itu disebutkan setelah ayat sebelumnya yang menyatakan faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Perangi orang-orang yang bughat, yang menyalahi penguasa, sampai kembali kepada ketaatan. Lihat, menunjukkan kalau ayat ini dengan ayat itu tidak bertentangan. Ayat ini menyatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya mukmin-mukmin itu bersaudara. Tetapi ayat sebelumnya, satu ayat sebelumnya, Allah katakan sesungguhnya kalau ada dua kelompok mukminin bertikai, damaikanlah antara keduanya. Tetapi fa in baghat ihdahuma, kalau salah satu dari kelompok itu bughat, yang menyisihi penguasa yang sah, khawarij termasuk di dalamnya, faqatil allati tabghi, maka perangi yang bughat, hatta tafi'a ila amrillah, sampai kembali kepada ketaatan pada Allah Ta'ala. Sehingga Ali bin Abi Thalib tidak ragu-ragu memerangi khawarij secara fisik dan menyatakan, wallahi la uqatilannahum hatta la yabqa ashra, sungguh aku akan perangi mereka sampai tidak tersisa 10 orang pun. Dan ternyata tidak tersisa kecuali 9 orang. Dan Allah memiliki wali-wali. Inna lillahi awliya. Idza abarru 'ala Allah, idza aqsama 'ala Allah la adarrah. Memiliki wali-wali yang kalau bersumpah dengan nama Allah, Allah tepati sumpahnya. Wallahi la uqatilannahum hatta la yabqa 'ashra. Demi Allah akan aku perangi mereka sampai tidak tersisa 10 orang pun. Ternyata benar. Allah benarkan sumpahnya. Tidak tersisa kecuali 9 orang. Tapi apakah Ali bin Abi Thalib dengan para sahabat yang bersamanya, yang ada di pasukannya ketika memerangi Khawarij, apakah dia berarti memecah belah ukhuwah Islamiyah? Memecah belah persatuan kaum muslimin? Tidak. Satu ulama pun tidak ada yang mengatakan seperti itu. Ijma' para ulama menyatakan yang memecah belah itu Khawarij. Sedangkan Ali bin Abi Thalib ingin mengembalikan mereka sesuai dengan perintah Allah, hatta tafi'a ila amrillah. Bayangkan yang kena dengan azab Allah. Perhatikan ayat, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, dan perbaikilah persaudaraan kalian, persaudaraan orang-orang beriman ini, dengan cara qatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, perangi mereka sampai kembali kepada ketaatan pada Allah. Baik, karena Ali bin Abi Thalib penguasa, berhak untuk menginstruksikan, untuk menentukan keputusan untuk memerangi mereka secara fisik. Kalau kita bukan penguasa, kita tidak sampai ke sana. Tidak sampai kita memerangi secara fisik, itu bukan hak kita, kita bukan penguasa. Al-jihadu madin ma'al imam, itu prinsip Ahlus Sunnah. Bahwa jihad, perang, itu berlangsung bersama penguasa. Dan itu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, disebutkan dalam kitab-kitab usul. Sehingga yang kita maksud adalah, kalau kita tidak sampai memerangi, cuma mengingatkan kaum muslimin hati-hati, dia adalah khawarij, jauhi mereka. Ini barakallahu fiik, tidak bertentangan dengan ukhuwah. Berarti kembali kepada pembahasan kita, bahwa ahlul balal, ahlul bid'ah, selalu memakai kalimat-kalimat yang samar, kalimat-kalimat yang tidak jelas, global. Dia ingin mengucapkan ucapan batin, yaitu untuk tidak saling salah menyalahkan, untuk saling hormat menghormati sesama kelompok ahli bid'ah. Tapi dengan bahasa ukhuwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Kok muslim itu bersaudara? Bagaimanapun juga mereka masih muslimin dan seterusnya dan seterusnya. Seakan-akan ayat itu dengan ayat sebelumnya bertentangan. Wa taratan ta'til kalimah. Kadang-kadang memakai kalimat yang jelas, tegas, batil. Jelas, tegas, batil. Hanya saja tidak diketahui oleh orang awam. Diketahui oleh para ulama. Para orang awam merasa, ya kalimatnya wajar-wajar saja. Qanibidina azakumullah. Demikian keadaan ahlul bid'ah, ahlul ahwa, ahlul bala. Dari tingkat yang paling ekstrimnya sampai yang paling kecilnya, sama. Selalu memakai kalimat-kalimat yang samar. Para tanta atil kalimah muhtalimah li ma'nayain. Kadang memakai kalimat yang mengandung dua makna. Maknanya ke sana dan ke sini. Dan ini tajlis, pengkaburan. Sehingga kalau dituduh, kamu mengadakan ucapan sesat. Oh enggak, maksud saya ke sini. Ya, ini maksud yang baik. Tapi kalau diterima, kalau itu terimalah ucapan dia. Kan ucapannya baik. Nah, baru terangkan, maksud saya yang ini. Yang batil. Ini qanunun azakullah, bahayanya ahlul bid'ah. Karena mereka sering berkata dengan kalimat-kalimat yang mujmal, kalimat-kalimat yang global, kalimat yang samar, kalimat yang tidak rinci. Waqad qarrara Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah rahimahullah sudah menyatakan dalam kitab beliau Majmu' Fatawa juz ke-13 dari halaman 1 dari halaman 68 sampai 70. Kita baca sebagian saja yang berkaitan dengan pembahasan kita. Qala wassunnah, qala anna umdata man yukhalifu al-kitab wassunnah imma an yahtaj bi adillatil aqliyah yadhunnuha burhanan wa adillatan qat'iyatan wa takun syubhat fasidah murakkabah min alfadhil mujmalah. Kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, mereka umdahnya, dasarnya orang-orang yang menyelisihi kitab wa sunnah, dasar orang-orang yang menyelisihi kitab wa sunnah, ini kelompok-kelompok sesat, bisa jadi umdah mereka adalah an yahtajja bi adillatin aqliyah, berdalil dengan dalil-dalil akli, dengan akal-akalan. Yadhunnuha burhanan wa adillatan qat'iyah, yang mereka menganggap, mengira bahwa itu dalil qat'i, dalil yang sangat penting, yang sangat tegas. Sudah kita contohkan kemarin pakai filsafat-filsafat, filsafat kucing, filsafat sumur, filsafat apa lagi, itu semua akliyah untuk mengajak orang untuk khuruj fisabilillah, padahal dia mau belajar di syariah, di kuliah syariah, dikatakan kamu belajar apa? Halal haram, kucing saja paham halal haram. Artinya, karena kucing kalau makan makanan yang diberikan oleh tuannya, dia akan makan dengan tenang. Tapi ketika dia nyuri dari lemari atau dari tempat, ketika ada orang yang datang, dia takut, dia lari. Kucing saja ngerti. Cukup kalau masalah halal haram, istaghfirullah katanya. Artinya daripada kamu belajar syariat, ayo kurun saja sama kita. Ini akliyah. Demikian pula filsafat sumur. Para ulama itu kayak sumur, tetap di tempatnya. Adapun kita seperti awan yang keliling, memberikan air kepada orang yang membutuhkan, sehingga orang yang kehausan di padang pasir, sumur gak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan kita awan bisa mendatangi mereka dan memberikan air pada mereka. Dengan akliyah, dengan filsafat-filsafat akliyah, dia menjatuhkan ulama dan membanggakan diri mereka sendiri. Ulama dikatakan tidak bisa membantu, tidak bisa menolong, sedangkan dirinya atau kelompoknya adalah yang keliling memberikan air. Kalau diberikannya air, kalau diberikannya syubhat, kasihan mereka, sudah haus dikasih racun lagi. Barakallahu fikum. Selanjutnya kata Syekhul Islam rahimahullah, bahwa mereka memakai perkara-perkara yang sifatnya akliyah dijadikan sebagai dalil-dalil. Wa taqulu syubhat fasidah. Akhirnya jadilah ucapan mereka syubhat-syubhat yang mengkafirkan kaum muslimin. Murakkabah min alfadhin mujmalah, yang disusun dengan lafaz-lafaz yang mujmal, dengan lafaz-lafaz yang global, yang memiliki ma'anin mutasyabihah, yang memiliki makna-makna yang tidak jelas kemana maksudnya. Lam yumayyiz baina haqqiha wa batiliha, yang tidak bisa membedakan mana haknya mana batilnya. Yang kedua, bisa jadi pula kata Syekhul Islam, an yahtajja bi naqlin kadzib. Juga seringkali mereka memakai cara kedua, yaitu dengan nukilan-nukilan dusta. Wa hadhihi al-hujjah at-tam'iyyah. Ini hujah samiah mereka, tetapi dustanya adalah dengan memotong-motong tidak pada tempatnya, atau dustanya dengan membawa riwayat-riwayat yang madzubah, riwayat yang dusta, riwayat yang palsu. Ini ahli bid'ah. Ada dalam hadis, ada dalam hadis, ada dalam hadis. Ketika ditanya mana hadisnya, pertama berat untuk tunjukkan. Ketika ada di satu-satu tunjukkan, ini loh hadis itu baik. Bahkan itu hadis yang dikatakan oleh para ulama makdzubah ala nabi, didustakan atas nama nabi. Mereka tahu, tetapi mereka pura-pura tidak tahu. Kenapa? Takut tidak laku, sehingga disembunyikan. Ini juga caranya mereka ahlul bid'ah. Sehingga jangan duduk dengan mereka, khawatir ketika mereka membawakan qaulan rasul dalam hadis, kamu kira itu hadis betul, kamu terbawa, oh ternyata punya dalil kok. Padahal setelah dirinci-dirinci, tanya kalau para ulama itu hadis ya, palsu. Sebagaimana ucapannya Qardawi yang menyatakan ikhtilafu ummati rahmah. Berselisihnya umat itu rahmat. Terus mereka tafsirkan dengan semaunya. Rahmat itu artinya kita bisa milih yang cocok. Itu rahmat dari Allah. Ada pendapat yang begini, ada pendapat yang begitu. Ada pendapat yang begitu, ada pendapat yang begini. Ada yang boleh, ada yang gak boleh. Ada yang melarang, ternyata ada yang membolehkan. Kan enak itu, rahmat. Astagfirullah. Ahlul hawa. Allah kadang dusta atas nama Rasulullah SAW. Kadang dusta atas nama Allah. Berani mereka berdusta atas nama Allah? Iya. Mereka orang yang na'udzubillah. Berani yang tidak terpuji. Lancang, berani menyatakan qala Allah, tetapi dengan tafsir yang batil. Dalam ayat ini dikatakan begini-begini. Itu kan berarti begini. Karena Allah tidak maksudkan ke sana sama sekali. Dan dia tahu. Dan itu dusta. Atau membawa ucapan-ucapan Rasulullah SAW yang ternyata riwayatnya palsu. Dhaif, maudhu'. Wa imma antakun gharadal ala mahtajjabihi ahlul batil. Dan kadang-kadang riwayatnya sahih. Tetapi tidak berkait dengan apa yang sedang dibahas oleh mereka. Tidak berkait. Ini bicara kemana? Ini bicara kemana? Apa kaitannya? Tentang yubayuna kata tasyajarah dengan Golkar. Tidak ada kaitannya. Tapi dulu di bawah itu ayat. Allah ridho pada mereka-mereka yang berbaiat di bawah pohon, di bawah naungan pohon. Berarti Golkar katanya. Tidak ada kaitannya sama sekali. Atau keluarga berencana. Dimajukan dengan ayat Allah Ta'ala yang menyatakan jangan sampai kalian meninggalkan durriyatan di'afan. Durriyatan di'afan. Turunan yang lemah, yang khawfu, yang dikhawatirkan begini-begini. Itu bicara waris. Dibawa oleh mereka untuk bicara kabeh. Kalau enggak kabeh, nanti turun kita lemah dari sisi pendidikannya, dari sisi ininya, dari sisi itunya. Maka ayat mengatakan, ayat kemana? Ayat itu memperingatkan agar kalian memberikan wasiat-wasiat ketika akan mati. Jangan kemudian ahli warisnya dilupakan. Jangan lebih dari sepertiga. Itu haknya ahli waris. Jangan sampai meninggalkan turunan yang lemah minta-minta pada manusia. Manusia semua dibawakan pada masalah kafir. Dan sekian banyak lagi. Mereka membawakan ayat dan hadis, tetapi tidak pada tempatnya. Yang tadi kita sebutkan, kata Syekhul Islam itu termasuk dusta. Kenapa? Karena ayat itu tidak ke sana dia tahu, tapi ditarik-tarik dengan paksa. Fal mana' imma fil isnad wa imma fil matan. Berarti kejelekannya atau kedustaannya imma fil isnad wa imma fil matan. Bisa jadi dusta dalam masalah sanad, hadisnya palsu, dhaif, maudhu'. Itu berarti masalah sanad. Wa imma fil matan atau dosanya pada matan. Maknanya bukan ke situ, dikatakan ke situ. Sehingga, na'udzubillah, kalau mereka-mereka orang yang pas-pasan, apalagi awam, duduk dengan ahlu syubhat, duduk dengan ahlul ahwa, pasti, mesti, dia akan bingung. Akan bingung. Kayaknya dalil semua ya. Sepertinya ayat-ayat, hadis, Masya Allah, gak keluar dari mulutnya kecuali ilmu. Padahal ternyata bentuk-bentuk yang seperti itu. Bentuk-bentuk yang dikira ilmu padahal bukan. Yang ketiga, wa imma an yahtajja bi khitabin ulqiya ilaihim i'taqadu annahu min Allah wa kana min ilqa'i syaitan. Kadang-kadang kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, mereka berhujjah dengan ucapan-ucapan yang terpikir di benak mereka. I'taqadu, mereka meyakini bahwa apa yang terpikir tadi ini dari Allah. Sebagaimana tokoh yang dibesarkan oleh Al-Irsyad yang sudah mati, Allah yaghfirlahu, mudah-mudahan diampuni, menyatakan dengan bangganya, alhamdulillah Allah membukakan kepada saya apa yang tidak dibukakan pada orang lain. Saya ketika membaca seakan-akan ada yang memberitahu, subhanallah, langsung saya paham. Ketika Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku telah menjadikan muka bumi khalifah. Lalu berpikir, subhanallah, Allah buka hatiku untuk memahami ayat ini. Yani Allah menjadikan sesuatu menjadi khalifah. Apa sesuatu ini? Dan ini membenarkan apa yang dikatakan oleh teori Darwin, bahwa manusia itu asalnya dari kera. Karena dikatakan aku jadikan khalifah. Kalimat ja'ala menurut bahasa Arab, dia pintar bahasa Arab ngakunya. Menurut bahasa Arab ja'ala itu menunjukkan membutuhkan dua maf'ul, dua objek. Ja'ala syai'an, menjadikan sesuatu menjadi sesuatu. Ini menjadikan khalifah apa ini? Adam sebagai khalifah. Allah jadikan dari sesuatu. Sesuatu itu apa? Bisa jadi. Ini subhanallah. Allah bukakan. Dia bangga mengira bahwa apa yang dipikirnya itu adalah diwahyukan atau diwangsitkan kepadanya. Atau dengan istilah mereka diilhamkan kepadanya. Dari Allah SWT. Padahal itu dari syaitan. Na'udzubillah. Enggak ada satu orang ulama pun yang menyatakan seperti itu sejak salaf. Sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'in, dan seterusnya sampai hari ini. Satu orang pun dari ahli tafsir. Enggak ada yang mentafsirkan ke sana. Maka apa yang merupakan tafsir baru yang tidak dikenal oleh salaf, wahuwa bid'atun. Maka itu adalah kebid'ahan. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, kadang-kadang mereka memakai ma ulqiya ilaihim. Apa yang terbetik di benak mereka. Yang dikira, subhanallah, Allah kasih pemahaman sama saya. Ternyata itu batin. Qul inna a'udzubikumullah subhanallah, karena dia yakin itu dari Allah, maka dia bela mati-matian. Karena merasa yakin, ini Allah kasih saya pemahaman. Padahal sudah disebutkan dalam sekian ucapan para ulama, kalau ada terbetik di benakmu sesuatu, jangan diterima. Illa bi syahidaini adlain, kecuali dengan dua saksi yang adil. Al-Qur'an was sunnah. Kalau terpikir di benak kita sesuatu, kayaknya bagus ini. Sepertinya benar. Alhamdulillah aku diberi oleh Allah pemahaman. Dibukakan pikiranku. Dibukakan hatiku. Hati-hati. Hati-hati. Jangan yakin dulu bahwa itu adalah apa yang Allah berikan padamu. Jangan-jangan dibisikkan oleh siapa. Harus ada syahidaini adlain. Harus ada dua saksi. Kitab was sunnah. Apakah ada dalam kitab, apakah dalam sunnah. Kalau ternyata enggak ada, bahkan ada sebaliknya, maka buang. Itu berarti wasawisu syaitan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, al-ilmu maqallahu ala rasul. Yang namanya ilmu apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasul. Adapun yang selain itu, fawasawisu syaitan. Adapun yang selain itu, maka itu hanya bisikan-bisikan syaitan. Di antara kalimat-kalimat samar tadi, di antara ucapan-ucapan yang membingungkan, yang dianggap sebagai hujah oleh mereka, yang ternyata ucapan-ucapan yang salah, dicontohkan satu persatu dalam kitab beliau ini, dalam kitab Syekh Muhammad bin Umar bin Salim Bazmul, hafizahullah ta'ala. Wa minal ibaratil muhima, di antaranya ucapan mereka, la inkara fi masailil khilaf. Enggak perlu pengingkaran dalam permasalahan yang masih diperselisihkan. Ini ungkapan yang membingungkan. Qul inna a'udzubikumullah wa dzalika mabni 'ala asas. Dikatakan hadhihi ibaratun yatawham ba'dhum anna al-murad biha ay mas'alatin fiha khilaf la yajuzu al-inkar fiha. Ucapan ini terlalu umum. Tidak ada pengingkaran, enggak boleh mengingkari perkara-perkara yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Itu terlalu umum. فعليه ويجوز إنكار المنكر إلا إذا كان مجمعا عليه. Khamilin azzaqum Allah. Berarti tidak boleh ingkar munkar pada perkara apapun kecuali perkara yang sudah ijma para ulama sepakat. Perhatikan ini bahayanya. Jadi dikira oleh orang yang mendengar kalimat ini, la inkar fil ikhtilaf. Atau fi masailil khilaf, enggak perlu pengingkaran pada perkara yang masih diperselisihkan. Berarti perkara ada yang ijma, sepakat para ulama, ada yang diperselisihkan. Maka yang ijma saja yang kita pegang. Adapun yang lain enggak perlu mengingkari. Apakah kalimat ini benar? Apakah kalimat ini atau pemahaman ini benar? Qul inna hadzal hadzal fahm khata', pemahaman ini pemahaman yang salah. Yalzam alaihi an yughlaq bab al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Pemahaman ini akan menutup pintu amar ma'ruf nahi munkar. Enggak perlu berarti amar ma'ruf nahi munkar. Dan ini berarti sama dengan ikhwanul muslimin. yang menyatakan nata'awan fima tafakna wa na'tadir ba'duna ba'dan fima talafna. Kita saling membantu apa yang kita sepakat dan kita saling menghormati apa yang kita berbeda. Dan ini enggak perlu bantah-membantah. Karena kalau ada perbedaan enggak perlu diingkari. Para ulama juga masih ikhtilaf. Ulamanya yang mana ikhtilafnya seperti apa? Mereka menganggap semua ulama dan tokoh-tokoh mereka pun ulama, sehingga menjadi fitnah di masyarakat. Wathahi yang benar adalah ana murad ahli ilmi bi hadhihi al-ibara, bahwa kalaupun ada para ulama yang berkata seperti itulah, inkara fi masailil khilaf, enggak perlu mengingkari pada masalah khilafiyah, maka yang dimaksud oleh mereka anal masail allati lam yadhhar fiha dalil, bahwa yang dimaksud adalah masalah-masalah yang tidak jelas dalilnya yang menunjukkan wajibnya kita mengikuti salah satunya, maka tidak perlu kalian mengingkari dengan keras dua pendapat ulama tadi yang kalian dan kita tidak bisa mentarjih mana yang lebih rajih. Fa'anibirina'adzakumullah. Itu yang dimaksud oleh mereka. Sebab masail, perkara yang diperselisihkan, ada dua macam. Ada perkara yang diperselisihkan oleh para ulama, wa dhahara fiha dalil. Ada permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama, tetapi dalilnya jelas. Dia pakai dalil, dia pakai dalil. Ini dalilnya sahih, ini dalil misalnya dhaif. Mungkin apa enggak mungkin? Mungkin. Apalagi yang ini memakai kias, yang ini memakai dalil. Masa ulama pakai kias? Barakallahu fikum. Kita enggak berbicara para ulama yang masya Allah sudah memiliki kemudahan di akhir zaman ini untuk mencari dalil. Tapi kita bicara ulama secara umum. Beberapa ulama seperti Abu Hanifah, kalau tidak mendapatkan dalil, beliau pakai kias. Baik. Sehingga ketika tidak mendapatkan dalil hadis yang menyatakan la nikaha illa bi waliin wa syahidain adl, tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi, kata Abu Hanifah bahwasanya karena tidak ada dalil yang sahih, maka dikiaskan. Sebagaimana dalam dagang, wanita boleh menjual apa yang dia miliki dan sah. Demikian pula dalam masalah pernikahan, dia boleh menikahkan dirinya sendiri. Bayangkan. Terus, gak boleh diingkari gitu. Kalau ada orang sekarang yang menyatakan, oh saya mengikuti Abu Hanifah, jangan dikira saya itu berzina. Enggak, saya bukan berzina. Saya itu nikah, wanita itu menikahkan diri pada saya, dan saya terima dengan maharnya. Pagi saya cerai lagi. Kiai, pernah ada kasus nikah semalam, masuk berita-berita waktu itu. Subhanallah. Apa jawabnya ketika sudah beredar tentang orang, masa kiai berzina dengan istrinya si fulan yang terbunuh di Priuk, kasus dulu zaman-zaman Soeharto dulu. Ternyata barakallahu fikum jawabannya, saya nikah. Karena ada beberapa madhab ulama boleh nikah tanpa wali, tanpa saksi. Gimana kira-kira? Diingkari atau enggak diingkari? Dia membawa ucapan ulama. Barakallahu fikum. Harus diingkari. Kenapa? Walaupun ada pendapat ulama, tetapi pendapat yang sangat marjuh, bahkan dikatakan batil pendapatnya. Kalau beliaunya mungkin dimaklumi karena belum dapat hadis. Tetapi kamu, hai kiai, sudah dengar hadisnya la nikaha illa bi waliin wa syahidai adl, enggak ada nikah tanpa wali, tanpa dua saksi. Enggak sah nikahnya. Siapa yang menikah dengan tanpa wali, fa nikahuha batil. Diulang 3 kali dalam riwayat itu. Nikahnya batil. Kemudian dikalahkan dalil-dalil ini hanya dengan kiasnya fulan mau fulan. Maka kalimat la inkaro, enggak perlu mengingkari dalam masalah khilafiyah, dalam masalah yang dipersisikan oleh para ulama, tidak mesti. Okay. Ada permasalahan yang dipersisikan oleh para ulama. Wa dhahara fiha dalil. Tanpa dalil, maka kita harus berpegang dengan yang sesuai dalil dan tidak boleh mengikuti yang tidak sesuai dalil. Itu wajib. Amru tsani, masalah yang lam yadhhar fiha dalil. Perkara kedua yang dipersisikan oleh para ulama yang ternyata padanya tidak jelas dalilnya. Ini berarti permasalahan yang masih belum bisa diterjih. فهي مسألة تتذابها الأدلة وتنازعها الأنظار. Perkara-perkara yang masing-masing dengan dalil-dalilnya, masing-masing dengan hujah-hujahnya yang hampir sama kuatnya. Masalah ijtihadiyah. La inkara wa la ta'nif 'ala al-mukhalif innama yunasih. Maka tidak perlu kita mengingkari dengan keras, apalagi mencerca. Hanya boleh menyatakan ini yang rajih, ini yang marjuh. Bas. Ini yang rajih menurut pendapat ulama. Yang itu juga ulama. Iya, tetapi wallahu ta'ala alam, pendapatnya lebih lemah daripada yang ini. Dua-duanya dengan dalil. Ini qulun azzaqullah, bukan tidak boleh diingkari, tapi tidak boleh diingkari dengan keras, dengan permusuhan, dengan tahzir, dengan peringatan, dengan sampai juluki dengan julukan-julukan. Jangan. Para ulama dengan hujah-hujahnya yang menggerakkan jarinya ketika tahiyah dan dengan tidak menggerakkan jarinya, sampaikan ini hujahnya. Menurut saya ini dalil lebih kuat, lebih rajih. Kalau temanmu tidak tunduk, tetapi menurut saya ini lebih kuat. Sudah selesai. Hanya sinyal sehati saja. Menurut saya ini yang rajih dengan bukti-buktinya. Ternyata dia tidak mukni dan puas dengan apa yang dikatakan oleh para ulama yang lain. Kelas, selesai. Qadirin a'azakumullah, ini dimaksud. Sehingga jangan diucapkan secara am, secara umum. Tidak ada ingkar terhadap masalah ijtihadiyah. Ini barakallahu fikum, perkara-perkara yang sering kita dengar. Ikhtilaf para ulama, dikatakan para ulama masih berselisih. Para ulama masih berselisih. Para ulama masih berselisih. Ini jadikan alasan oleh mereka untuk tidak menerima nasihat dan ucapan. Dan kadang-kadang zahara dalil dari dua sisi. Zahirnya dalil dengan kesahihannya, dengan riwayatnya. Kadang-kadang dari sisi tepatnya dengan permasalahan. Tepatnya dengan permasalahan. Dalilnya dua-duanya sahih, dua-duanya kuat. Tetapi yang ini lebih mendekati permasalahan, yang ini tidak. Atau agak jauh dari permasalahan. Nah, mana kita yang pegang? Barakallahu fikum. Ya tentunya kita akan pegang yang lebih dekat. Dalilnya kuat, tapi ini tidak mengarah ke sana. Yang tidak langsung mengarah ke sana. Atau dari sisi berita yang sampai kepada alim yang ini tidak selengkap berita yang nyampe kepada yang ini. Maka berhujjah dua-duanya dengan dalil-dalil. Yang menyatakan boleh, yang menyatakan tidak boleh. Jangan membohongi diri sendiri. Jangan kita pura-pura gak tahu. Syekh ini itu sesungguhnya sudah mengetahui lebih jelas daripada syekh itu. Padahal sudah tahu hatinya. Tapi karena memang ada cenderungan hawa, dia milih yang ini. Ini kan boleh, kata syekh. Kalau ada perbedaan ucapan para ulama tadi dalam menghukumi satu masalah, maka lihat pertama hujah-hujahnya, dalil-dalilnya. Bagaimana? Kalau ternyata hujahnya sama-sama kuat, tapi permasalahannya, ini dalil-dalil yang mengarah ke sana, lebih dekat ini atau lebih dekat itu? Ini memakai dalil yang ini memakai dalil yang itu. Ini lebih akal. Atau kalau tidak, melihat pada perkara yang lain. Beliau mengatakan seperti itu karena beliau kenal banget dengan apa yang diberitakan, apa yang diceritakan, dengan data-data yang diberikan. Sedangkan yang ini tidak banyak mengetahui atau beritanya kepada beliau sedikit secara global. Maka kita tidak boleh membutakan mata, enggak boleh menutup mata. Jelas yang ini berarti dia lebih tahu tentang keadaan di sini, di Indonesia, daripada Syekh Fulan. Dua-duanya alim, dua-duanya Masya Allah. Hafizahumullah. Semoga Allah menjaga keduanya. Dua-duanya ulama salafi, jahban. Tetapi kadang-kadang berita yang nyampe kepadanya berbeda. Barakallahu fikum. Ibarah yang kedua, ungkapan yang juga beredar di masyarakat. Ana ghairu mulzamin bi taqlid hadha asy-syekh aw dha. Ana ghairu mulzam. Saya tidak harus ikut syekh ini atau ikut syekh itu. Saya bebas mau mengikuti syekh manapun yang menurut saya lebih kuat pendapatnya. Sebagaimana diucapkan oleh Ja'far Saleh. Kalian jangan mengilzam. Jangan mengilzam. Jangan mengharuskan. Kalimat seperti ini, barakallahu fikum. kalimat ana ghairu mulzamin, saya tidak harus ikut Syekh Fulan atau Syekh Fulan. Hadir ibarah, kata Syekh Muhammad bin Umar Bazmul, dan ini menunjukkan bahwasanya ungkapan-ungkapan seperti itu bukan hanya di Indonesia, bukan hanya dari Ja'far Saleh, sudah beredar di mana-mana. Sehingga masyayikh di Hijaz pun berbicara bahwa ini ungkapan sudah beredar kemana-mana. Ana ghairu mulzamin bi taqlid hadha syekh aw dha, aku tidak harus taklid dengan syekh ini atau taklid dengan syekh itu. Hadhihi al-ibara yutliquha ba'd an-nas za'iman anna hadha manhaj as-salaf. Ungkapan seperti ini dilemparkan oleh beberapa manusia mengira kalau ini adalah manhaj salaf. Manhaj salaf tidak boleh taklid pada syekh ini atau syekh itu. Wal haqiqah, ternyata pada hakikatnya anna itlaq hadhihi al-ibara fihi nadharun min jihad. Ungkapan ini memiliki perkara yang perlu diluruskan dari sekian sisi. Sisi pertama, mahal hadhihi al-ibarah hainama yadhhar fi mas'alati dalil yazam al-masir ilayh. Biasanya ungkapan itu diucapkan ketika datang satu masalah ada fatwa ulama. Kemudian orang itu menjawab, saya tidak harus ikut ulama pula. Yang mirip dengan itu, ungkapan-ungkapan orang-orang yang bersamanya. Emang syekh itu rasul? Syekh Rafi itu nabi, kata orang Tegal. Itu kalimat-kalimat yang hampir sama. Bukan nabi yang harus diikuti, so ucapannya. Karena gak punya hujah lagi untuk membantah fatwa syekh, akhirnya bahasanya seperti itu. Saya gak harus taklid pada syekh bulan, syekh bulan. Atau dengan bahasa syekh, ulama, bukan nabi, bukan rasul yang harus kita ikuti. Dia manusia biasa. Khamilin a'azamullah, biasanya ucapan-ucapan itu diucapkan untuk menolak fatwa, dalil, hujjah yang dibawakan oleh para ulama. Fahuna la ibrata bi ahadin kainan man kana idha khalafa kalamu hadithan rasul. Athabit anhu idha ahad yu'khad min qawlihi wa yutraf illa rasul. Maka barakallahu fi, kalau ada dalil-dalil yang dibawakan oleh masyayikh, maka kita harus terima ucapan tadi, ucapan penolakan terhadap fatwa. Kecuali kalau ada satu ucapan ulama yang tergelincir, yang zalah, mengucapkan dengan ucapan-ucapan yang ternyata menjadi dalil. Seperti ucapan Abu Hanifah tadi, menyatakan boleh wanita menikahkan dirinya. Apa jawab kita? Sama. Boleh pakai kalimat tadi. Bahwa Abu Hanifah bukan Rasul, bukan Nabi. Ini ada hadis dari Nabi, dari Rasul. Artinya maknanya, kita lebih mementingkan ucapan hujjah, dalil, daripada ucapan manusia. Sisi kedua, istimal hadil idara fil masalah istihadiyah min talab al-ilm liyarudda biha kalam al-ulama. Bahwa biasanya penggunaan ungkapan-ungkapan ini dalam masalah-masalah istihadiyah, diungkapkan ucapan tadi untuk menolak ucapan para ulama alladzina hum akbar minhu, padahal ulama tersebut lebih besar ilmunya, lebih tinggi ilmunya dari dia, wa asanna minhu, dan lebih tua umurnya, lebih senior, wa alamu atqa, lebih alim, lebih taqwa. Maka qulina a'udzukumullah, ini kekurangan ajaran. Kalimat saya tidak harus ikut syekh pulang atau syekh pulang. Yang ketiga, al-muslim al-asl. Al-asl fi an yattaham nafsihi. Seorang muslim harusnya selalu menuduh dirinya sendiri. Jangan syekh. Syekh kan mungkin saja salah, kata dia. Syekh, alim, mungkin saja keliru. Kita enggak harus ikuti beliau. Iya, mungkin keliru, iya. Dia manusia. Tetapi kamu lebih mungkin lagi salah. Iya apa iya? Mana lebih mungkin? Kesalahan masyarakat atau kesalahan kamu? Maka seorang muslim harusnya yattahim nafsahu. Seorang muslim harusnya menyalahkan dirinya sendiri. Mungkin saya tidak ngerti. Mungkin saya tidak tahu. Mungkin karena saya lebih bodoh dari beliau. Itu yang sepastinya. Kenapa? Karena jelas buktinya mereka lebih alim, lebih takwa, masya Allah, lebih tua umurnya, lebih berpengalaman. Yang keempat, ijlalul ulama sunnah, mengagungkan, menghormati para ulama itu adalah perkara yang disunahkan, dianjurkan, diperintahkan. Sedangkan ucapan tadi, ucapan yang meredahkan para ulama. Iya kan? Mengandung pelecehan pada ulama. Ini ada fatwa Syekh Rabi. Emang Syekh Rabi Rasul? Emang Syekh Rabi Nabi? Saya tidak harus takut pada Syekh Rabi. Ungkapan ini barakallahu fiikum mengandung pelecehan terhadap para ulama. Yang seharusnya kita memuliakan para ulama, tapi orang-orang ini menjatuhkan para ulama. Nabi bukan manusia, kamu juga bukan manusia. Nabi bukan Rasul, ya saya juga bukan Rasul, kamu juga bukan Rasul. Berarti sama, begitu. Ini menjatuhkan para ulama. Menjatuhkan para ulama. Yang diingat adalah bahwa dia bukan Rasul. Ya kamu juga bukan Rasul, saya juga bukan Rasul. Mereka juga bukan Rasul. Tokoh-tokohmu juga bukan Rasul. Kenapa cuma Syekh yang diucapkan bukan Rasul? Yang ke 6. Oh, yang kelimanya mana? Lewat. Oh, yang kelima. At-taqlid laysa bimuharram alal itlaq. Taklid tidak haram secara mutlak. Saya tidak harus taklid pada syekh fulan. Iya. Barakallahu fikum. Tidak boleh kita taklid. Tetapi tidak mutlak. Pada perkara-perkara yang kita tidak tahu, kemudian ada bimbingan para ulama, ya harus terima. Kenapa? Dalam hal ini engkau tidak tahu, dan ini bimbingan orang yang tahu. Sementara, kamu ikut para ulama. Sampai kamu paham dalil-dalilnya. Sampai kamu tahu dalil-dalilnya. Wa min hukmihi minal muttabi idza lam yatayassar lahu ma'rifat ad-dalil. Ada beberapa orang-orang awam yang tidak bisa mengerti tentang dalil-dalil. Maka pokoknya apa kata ulama ikut. Tidak apa-apa. Dalam rangka dia mengerjakan apa yang harus dikerjakan sekarang. Dia harus beribadah. Dia harus sholat. Dia harus menegakkan ibadah-ibadah perintah-perintah Allah. Sedangkan kalau mempelajari secara rinci dalil-dalilnya belum bisa. Belum mampu. Bahkan dengarkan ucapan para ulama tidak paham. Tidak ngerti bahasa Arab. Bahkan suruh baca Quran tidak bisa. Baca Quran. Pokoknya kata Syekh begitu, dia ikut. Boleh, tapi bukan untuk selamanya. Dalam rangka kamu belajar terus sampai tahu apa hujah-hujahnya, apa dalil-dalilnya. Berarti khunilin a'azullah ungkapan tadi, ana ghairu mulzamin, aku tidak harus taklid sama Syekh. Ini ucapan yang perlu dikritik, perlu diluruskan. Yang keenam, hunaka farqun bainal ittiba' wat taqlid. Yang keenam, harus dibedakan ittiba' dengan taklid. Saya tidak harus taklid dengan Syekh. Yang nyuruh taklid siapa? Kita bukan nyuruh taklid. Kita nyuruh ikuti. Loh, apa bedanya? Bedanya kalau ikuti adalah dengan dalil-dalilnya, dengan hujah-hujahnya. Dengan bukti-buktinya. Tetapi kalau taklid itu pokoknya. Apa kata Syekh? Pokoknya apa kata Syekh? Ini tanpa dalil itu taklid. Adapun para thullabul ilm ketika menyatakan qala Syekh fulan. Membawakan. Alasan-alasannya membawakan dalil-dalilnya. Ini fatwa dari Syekh. Maka bedakan antara ittiba' dengan taklid. Ittiba'ul ulama ini diharuskan oleh Allah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang-orang yang dzikr, orang-orang yang tahu ilmu ini, tahu Quran ini, yang alim. Tanyakan kepada mereka kalau kalian tidak tahu. Adapun taklid membebek pokoknya apa kata Syekh fulan, pokoknya apa kata Syekh fulan, tidak boleh. Taklid. Kecuali bagi orang yang memang tidak mampu, terlalu awam untuk memahami dalil, tidak apa-apa. Sementara sampai dia belajar dan mengerti. Yang ketujuh, yang bagi tafriq baina maqamil akhdh bil ijtihad al mujtahid wa ittiba'il alim fi ma akhbara bihi. Kata Syekh Muhammad bin Umar Bazmul. Dan yang ketujuh, hendaklah bedakan antara mengambil ijtihadnya ulama dengan mengambil beritanya ulama. Ijtihad, berita. Kalau ijtihad itu hukum. Hukum syariat. Ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh. Ini hukumnya begini, ini hukumnya begitu. Maka ini barakallahu fikum namanya ijtihad. Bedakan dengan ma akhbara bihi. Bedakan dengan apa yang diberitakan. Para ulama ini sedang bicara apa? Fatwa atau berita? Bagaimana bedakannya? Kata beliau, fa inna tiba'ahu wal halu hadhihi min babi qabli khabari thiqah. Kalau yang tadi, ijtihadiyah, apa yang kita diperintah? mengikuti, bukan taklid. Kalau mengikuti artinya dengan dalil-dalilnya, dengan hujahnya. Syekh memerlukan dalil. Kenapa kok membuat sekolah itu enggak boleh? Kenapa kok membuat sekolah satu bulan boleh? Bawakan dalil-dalilnya. Apa alasan-alasannya masing-masing? Niscaya seorang yang ikhlas akan tahu. Ini lebih benar daripada itu. Lebih mengarah kepada kebenaran. Kenapa? Karena kita tahu keadaan. Berapa mafasidnya, berapa kejelekannya, berapa perkara-perkara yang menyimpangnya. Terus, apakah harus? Kalau tidak harus, mendapatkan ijazah yang diakui, kemudian mukhalafahnya banyak. Niscaya semua akan berkata, ini lebih benar. Yang melarang. Kenapa? Enggak harus, mafsadahnya banyak. Kalau kita tinggalkan, enggak apa-apa. Tidak ada masalah. Dan mafasidnya terhindar. Daripada terpaksa. Sekian banyak terpaksa pada perkara yang tidak dipaksa. Kita bisa membuat ma'ahad yang betul-betul swasta murni. Ini sungguhnya sederhana dan terlihat jelas. Itu masalah fatwa hukum ijtihad. Adapun tentang masalah berita, kalau saya membawa berita, ada kejadian ini, ada kejadian itu. Bagaimana? Apakah kita cari yang menguji dengan dalil-dalilnya? Ya enggak lah. Oh berita kok. Kalau berita itu urusannya dengan kamu percaya enggak sama Syekh. Syekh menyatakan begini beritanya yang terjadi. Ada orang yang menyatakan lain. Ya Alhamdulillah. Kalau kita lebih cocok dengan ucapan Syekh, yakin dia lebih benar. Kenapa? Dia jujur terpercaya. Dan bukan orang yang sembarangan dalam menyampaikan berita-berita. Alhamdulillah. Baik, sekarang kembali pada permasalahan. Yang katanya Hizbiyun. Para ulama masih belum sepakat tentang tahdirnya Syekh pada fulan, tahdirnya Syekh pada fulan. Maka kita enggak perlu saling mengingkari. Apakah itu permasalahan ijtihad atau berita? Dijawab oleh Syekh Muhammad bin Umar Bazmul. Adapun ma akhbar bihi, adapun yang diberitakan oleh mereka, para ulama, maka wajib diterima. Karena ini berita dari seorang yang thiqah. Berita dari seorang yang terpercaya. Para ulama, para ruwat, para rawi. Kalau ada seorang jujur menyatakan hadatsani fulan hadatsani, diterima atau tidak diterima? Diterima. Kenapa? Thiqah. Terpercaya. Tapi kalau datang seorang kadzdzab menyatakan hadatsana fulan, tidak diterima. Kenapa kadzdzab dia? Tapi para ulama, kalian anggap kadzdzab atau kalian anggap sebagai seorang yang thiqah, jujur terpercaya? Alhamdulillah, yang namanya salafiyun pasti akan menyatakan ya tentunya. Kami menganggap bahwa mereka orang yang jujur terpercaya. Kalau enggak, bagaimana kami akan mengambil ilmu dari mereka? Taib, kata beliau illa. Dikatakan contohnya adalah dalam masalah tahdir kepada si fulan dan si fulan. Bahwa fulan hizbi muhtariq. Apa ini? Berita atau ijtihad? Berita. Kata Syekh Muhammad bin Umar Bazmul. Itu berita. Maka tinggal lihat. Kamu menganggap dia jujur terpercaya atau tidak. Kalau jujur terpercaya, terima. Barakallahu fikum. Dan jangan berkata, ana a'rifuhu. Jangan berkata, tapi saya kenal dia. Saya tahu lebih tahu dari Syekh tentang dia. Kenapa? Kamu tahu tentang dia, tapi ilmumu tidak tahu. Artinya memandangnya dengan zahirnya saja, dari pandangan ilmu, kamu tidak alim. Sedangkan para ulama kenal dia juga, tetapi memandangnya dengan pandangan ilmu. Akan berbeda. Kalau umat kita di sini, orang ngasih minyak wangi dikatakan orang baik. Oh, orang soleh, kok ditahdir. Tahunya orang soleh, oh sering ngasih minyak wangi saya, Masya Allah. Saya dipijat-pijat punggung saya. Oh, tohib itu rajul. Hanya itu akhirnya saja. Sedangkan para ulama menyatakan nafiat dari dia. Panembina azakumullah. Sama dengan marahnya Syekh Imam Ahmad yang tadi malam kita bawa riwayatnya. Ketika ada seorang tua yang, Syekh, ini anda sudah peringatkan dari hari al-mahasibi. Tetapi dia masih tetap duduk sama dia. Diperingatkan, dimarahi oleh Imam Ahmad. Orang itu berkata, tapi orang ini khasyik, sakin, begini. Lihat, pandangan orang awam. Tapi dia sholatnya Masya Allah khusyuk. Akhlaknya bagus, jalan dengan tunduk-tunduk. Saya ingat kejadian ketika Abdurrahim Tahan datang ke Indonesia dan di Libya. Dan kebetulan saya di Libya. Tidak ada orang yang enggak kagum dengan khusyukannya dalam salat dan jalannya yang tertunduk dan tidak sama sekali mau naik kendaraan-kendaraan umum sama sekali. Dia jalan dari Pulau Mas sampai ke Salemba jalan kaki. Karena menghindari ikhtilaf. Dan selalu jalannya begitu, tunduk. Dan kalau berbicara hampir tidak terdengar suaranya. Karena saking pelannya, saking tawadhu'nya. Enggak ada yang enggak kagum, semuanya kagum. Bahkan teman saya bilang, Masya Allah Pulau Jawa miring. Ada Abdurrahim Tohan datang ke Jakarta. Yang saking beratnya ilmu yang ada pada dia. Dan kalau berbicara, selalu dengan riwayat. Dan bukan dengan hadis fahasir. Bukan hadis isinya saja, enggak. Dia akan menyatakan, haddatsana fulan an fulan. Sebutkan sanadnya. Selain disebut sanadnya, disebutkan rawi-rawinya. Haddatsana fulan, wa hadha thiqatun. Wa haddatsana fulan, wa hadha ar-rajul. Dan dia rawi ini adalah seorang yang jujur, terpercaya. Disebutkan satu-satunya. Thiqah, thiqah, thiqah. Sampai terakhir. Pujian para ulama tentang rawi-rawi tadi. Qal, sebutkan. Fahadal hadis sahihun kasyamsi. Ini hadis sahih seperti matahari. Ternyata ketika ditanyakan kepada para ulama, hadzal rajul sufi khabith. Bayangkan, sufi khabith, orang yang pakai perasaan pasti akan menolak, kata ulama. Sufi khabith, ini orang kayak gini dikatakan khabith, dikatakan jelek. Fadlan 'azakumullah, yang kamu lihat dari sisi mananya, semuanya kamu akan kagum. Sampai berbicaranya. Haddatsana fulan thiqah, haddatsani thiqah wa thiqah, sampai thiqah thiqah. Ternyata hadisnya terputus. Munqati, enggak disebut nama dia. Hadzabnya. Rawi-rawinya memang thiqah semua. Fulan thiqah, dari fulan thiqah, dari fulan thiqah, dari fulan thiqah. Padahal sanadnya terputus, enggak nyambung. Artinya hadis dhaif. Enggak disebutkan terputusnya. Siapa yang tahu barakallahu fikum? Wa ana akhrij hadza, aku keluarkan pendapat ini min khamsina kitaban alal aqal, dari 50 kitab paling sedikit. Dan dibuktikan sama dia. Disebutkan kitab-kitabnya dan disebutkan halaman-halamannya. Wa qala fulan fi kitabihi kada safah kada. Wa qala fulan fi kitabihi kada safah kada. Halaman segini, hafal. Sama halaman-halamannya. Barakallahu fikum. Ternyata diajukan pada Syekh bin Baz, hadzal rajul kalamuhu kalamul majanin. Ini orang ucapan-ucapan orang gila. Syekh bin Baz yang halusnya seperti itu, yang lembutnya seperti itu, menyatakan ucapan orang ini ucapan orang gila. Naam. Sufi kalau ngomong lantur. Law kunna nisa'an fi zamani Husain. Kalau kami para wanita di zaman Husain, kami akan meminum air liurnya Husain, katanya. Ini ucapan apa ya kira-kira? Ucapan orang gila. Fadlan 'azakumullah. Alhamdulillah para ulama berbicara karena kita percaya. Thiqah dengan berita dari para ulama, kita menyalahkan diri kita sendiri. Ini karena kita ini bodoh. Sehingga melihat dia kayaknya orang baik banget. Soleh, Masya Allah. Paling sunni se-Indonesia. Belum pernah kita melihat orang yang seperti itu. Ternyata dia adalah muqtadi dhal. Ahlul bid'ah wa dhalalah. Qanfirina a'azakumullah. Berarti masalah tahdzir masuk ke mana? Masuk ke ijtihad atau masuk ke berita? Masuk ke berita. Dan berita diterima dari yang thiqah, ditolak dari yang tidak thiqah. Tapi saya lihat dia begini, saya enggak percaya pada kamu, lebih percaya pada Syekh Rabi. Kan begitu. Ketika datang tamu Daud kepada rumahnya Imam Ahmad yang membuka anaknya, Abdullah. Wahai ayah, kau ada tamu di depan. Tanyakan siapa? Balik lagi. Katanya Daud. Oh, itu paling Daud Fulan. Aku tidak mau ketemu. Bilang, anak tidak mau ketemu dia. Balik lagi. Syekh mengatakan tidak mau ketemu kau. Sampaikan pada dia. Mau berita tentang aku itu salah. Aku tidak begitu. Aku begini, aku begini, aku begini. Membela dirinya. Sampaikan lagi sama anaknya kepada Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad rahimahullah, sampaikan pada dia. Bahwa berita yang datang kepadaku lebih thiqah dari ucapan dia. Suruh pergi. Aku lebih percaya dengan ucapan yang menyampaikan kepadaku daripada ucapan dia. Ya tentunya, Seorang yang memiliki sesuatu tidak thiqah dia, tidak terpercaya. Kalau sudah terlibat satu hawa, maka tidak percaya ucapannya. Sedangkan yang beritakan kepada Imam Ahmad adalah para ulama ahli sunnah di zamannya, yang setingkat dengannya, ashabu min ahli sunnah. Maka kata dia, berita yang sampai kepada aku lebih thiqah dari ucapan dia. Suruh. Ini barakallahu fikum yang namanya berita tentang si fulan kada. Alhamdulillah. Kalau ada perbedaan bagaimana? Kalau tadi perbedaan ijtihad, ada rajih, ada marjuh. Kalau perbedaan berita, bagaimana? Kalau perbedaan berita, al-alim hujjatun 'ala man la ya'lam, yang tahu sebagai hujjah siapa yang tidak tahu. Atau al-jarh muqaddamun 'ala at-ta'dil, jarh yang mufassar, jarh yang rinci lebih diutamakan daripada pujian-pujian. Karena banyak orang yang muji secara zahirnya, ternyata ini dijarah dengan rinci, dengan bukti-bukti. Maka tentunya ini lebih diterima. Barakallahu fikum. Ini bukan kultum, kuljam. Kuliah satu jam. Qanifina azakumullah. Masih ada ungkapan-ungkapan yang lain? InsyaAllah pada waktu yang lain. Bidlahi ta'ala. Subhanakallahumma hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.